Sebagian pihak masya Allah pede dengan kesendiriannya, yakin dengan athar Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jama'ah itu yang menyepakati kebenaran walaupun kamu sendirian. Bangga dengan kesendiriannya itu. Sahabat yang mulia ini barakallahu fikum menyebutkan dengan tegas ketentuannya. Apa itu? Ma wafaqal haqqa, yang sesuai dengan kebenaran. Bukan semata-mata kesendirian, tapi yang mawafakul hak, sehingga sama dengan al-ghuraba tadi. Meskipun kamu sendirian, kamu dikucilkan sebagai orang yang gharib, tapi ketika kamu di atas sunnah, ala sunnah, ala salafiyah, antal jamaah. Kamu yang dikatakan sebagai al-jamaah. Fatuba lughuraba. Barakallahu fikum. Difahami ya? Tapi kalau bersendirian tapi alal batil, itu bukan namanya jamaah. Itu namanya inhiraf. Benih-benih penyimpangan ada pada Anda. Sudah sendirian, menyimpang lagi. Sudah sendirian, jauh lagi dari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin du'atul sunnah. Bedakan antara ghuraba dengan syawadun nas. Al-ghuraba, al-jama'ah, itu ahlu sunnah al-haq. Banyak, sedikit, enggak dibahas. Barakallahu fikum. Tetapi ketika ada benih-benih penyimpangan, mau banyak, mau sedikit, dia ala dhalalatin. Dia atas sebab penyimpangan, barakallahu fikum.